إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة الجمعة yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita semua seorang umat muslim mengimani dan diyakini kebenaran para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dimulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga penutup para nabi dan kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan di antara mereka adalah ulul azmi min ar-rusul, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Nuh, Musa, Isa dan Muhammad alaihim salawatullah wassalam. Kita menghormati mereka, kita menjunjung tinggi mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla, orang yang terpilih dari segala sisinya, akhlaknya, imannya, amanahnya, kejujurannya dan segala sisi kebaikan, sehingga Allah Azza wa Jalla mengutus mereka kepada umat manusia sebagai menyambung risalah dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling utama di antara mereka. Beliau alaihissalatu wassalam adalah hal pilihan. Beliau mengatakan sebagaimana dalam riwayat Muslim dari wajib yang dihantar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن الله اصطفى كناية من ولد إسماعيل. فسبحان الله عز وجل ممن كناية من بدرة إسماعيل واصطفى قريشا من كناية من الله ممن قريش من قبيلة كناية واصطفى من قريش بني هاشم. Lalu Allah Azza wa Jalla memilih dari Quraisy itu Bani Hashim wastafani min Bani Hashim, dan Allah Azza wa Jalla memilih aku dari antara Bani Hashim. Beliau alaihissalatu wassalam adalah orang pilihan dari keturunan-keturunan pilihan Allah Azza wa Jalla. Maka kita selaku umatnya wajib mengimani keutamaan tersebut, dan kita sebagai pengikut beliau berkonsekuensi menjaga kehormatan beliau alaihi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam ayatnya pada surat Al-Baqarah, inna arsalnaka syahidan ومبشرًا ونذيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad syahidan wa mubashiran wa nadhira, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Begitu minum billah, agar kalian terus beriman kepada Allah wa rasulihi, dan beriman kepada rasulnya. Wa tu'adziruhu wa tuwakiruhu, dan agar kalian mengagungkannya. Wa tuwakiruhu, dan menghormatinya. Wa tusabbihuhu bukrata wa asila, dan bertasbih kepadanya, yang mensucikan Allah azza wa jalla di waktu pagi dan petang hari. Ikhwani fi din rahimakumullah, dalam ayat itu Allah azza wa jalla menerangkan kepada kita kewajiban kita sebagai umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita beriman akan kenabian dan kerasulan beliau, dan agar kita melakukan ta'zir dan tauqir. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, wa tuhadziruh, kata beliau, yuhadzimuhu, yakni mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkewajiban melakukan tauqir. Tauqir, kata beliau, al-ihtiram, al-ijlal, al-i'zam, menghormati dan mengagungkan beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah kewajiban masing-masing kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka bila mana ada seseorang yang menghina Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kita tidak boleh rela dengan penghinaan tersebut. Kita harus membela kehormatan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan apa yang kita mempunyai. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla, ketahuilah bahwa di akhir-akhir ini telah muncul surat kabar di Perancis, yaitu yang disebut dengan Charlie Hebdo, telah merilis karikatur penghinaan terhadap pendidikan Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ternyata perbuatan ini bukan yang sekali saja dilakukan mereka, bukan sekali saja, bahkan telah lupa dilakukan beberapa kali pada beberapa tahun silam. Sebagaimana kita juga telah dengar beberapa tahun yang lalu di Denmark, juga mereka melakukan yang hal yang serupa. Pada masa ini, bahkan Presiden Perancis pun mendukung perbuatan tersebut yang akhirnya membuat heboh dunia dan memunculkan berbagai tindakan-tindakan kekerasan. Kepada Nabi Muhammad SAW, ketahuilah kita sebagai orang Muslim tidak boleh berdiam dengan itu semuanya. Menjadi kewajiban kita sepatah kemampuan kita untuk membela diri kita Muhammad alaihi wasallam dari telahan, kerjaan, penghinaan yang dilakukan oleh musuh agama kita. Namun ingatlah bahwa semua yang dilakukan oleh musuh Islam terhadap diri kita Muhammad alaihi wasallam tidak akan membawa beliau. Apapun penghinaan terhadap beliau, apapun pelecehan terhadap beliau, beliau tetap Muhammad, orang yang terpuji. Telah-telah ini tidak akan menimpa beliau alaihi salatu wassalam. Allah azza wa jalla telah berjanji untuk menjaga beliau alaihi salatu wassalam dari kejahatan-kejahatan manusia. Dalam surat Al-Ma'idah Ayat 67. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatah, wallahu ya'simuka min an-nas, inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin." Wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa in lam taf'al, bila engkau tidak melakukannya, fa ma ballaghta risalatah, berarti engkau tidak menyelesaikan masalahnya. Wallahu ya'simuka min an-nas, dan Allah azza wa jalla akan melindungimu dari manusia. Innallaha la yahdi al-qawmal kafirin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum-kaum yang kafir. Hadirin rahimakumullah, pada ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah yang mungkin saja, bahkan tentunya dengan itu dia akan menjadi bersiku. Musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam akan benci kepada beliau, akan melontarkan berbagai kesalahan kerjaan, bahkan tindakan-tindakan benci kepada beliau. Namun, wallahu ya'zimka min an-nas, artinya bahwa Allah azza wa jalla hafizuhu wa nasiruhu wa mu'ajiduhu min a'da'ihi wa mudhabbiruhu bihi. Allah akan menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah akan menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'ajiduhu, Allah akan mendukung dan memenangkan beliau terhadap musuh-musuh beliau alaihi salatu wassalam. Fala tahzan wa la takhaf, fala yunzila ahad minhum ilayka bisu'i yudik, maka jangan takut kepada mereka, jangan kau bersedih, tidak ada seorang pun dari mereka yang akan mampu menyampaikan keburukan yang menyakitimu terhadap dirimu. Ikhwan fillah rahimakumullah, janji Allah azza wa jalla terwujud. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tidak akan berbuat dengan perilaku perilaku mereka yang jahat tersebut. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrad." Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga, ada penjaga penjaga yang mengintai beliau, menjaga beliau dari kejahatan-kejahatan musuh. Hatta dalam hadis ayat, sehingga turun ayat ini, wallahu ya'zimuka min an-nas, dan Allah lah yang akan melindungimu dari manusia. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min al-kubbah wa qala, ya ayyuhan nas, intarifu faqad 'afarani Allah 'azza wa jalla. Saat itu kemudian Nabi mengeluarkan kepalanya dari kubahnya, yakni dari kemah yang beliau ada di dalamnya. Lalu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, intarifu, silakan kalian pulang. Faqad 'azamani Allah 'azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla telah melindungi hati. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan pada surat Al-Baqarah 137, "Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq, fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim." Fa'in amanu, maka bila mereka beriman, ini semangat tumbihi seperti yang kalian beriman dengannya, maka dihidayah, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Wa idza tawallaw, dan bila mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, sungguh mereka berada dalam shiqaq, penentangan, menyimpang dari fitrah Islam. Fa sayakfikahum Allah, maka Allah azza wa jalla akan mencukupimu dari mereka, yakni menolongmu. Demikian rahimahullah mengatakan bahasa yang suruhkan alaihi wa yuzfirukan ilaihi. Niscaya Allah akan menolongmu, membilamu, memenangkanmu atas mereka. Wahuwa syarikat alim. Pada ayat tersebut Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang perbuatan orang-orang ahlul bidah. Di mana ketika mereka berpaling, maka hal itu tidak akan bermudarat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah akan melindungi mereka. Ayat ini turun di saat itu. Namun tentu makna ini terus berlaku sepanjang masa. Sebagaimana ayat ini menyinggung mereka ahlu bidah, Yahudi dan Nasrani, yang tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu melakukan tindakan-tindakan permusuhan, maka Allah Azza wa Jalla akan menolong Nabi kita dari kejahatan-kejahatan mereka. Maka di masa itulah telah dilakukan kejahatan-kejahatan itu oleh mereka ahlu bidah, orang-orang Nasrani, dengan menghina dan melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan kecil, terorisme, radikalisme, dan berbagai tuduhan-tuduhan dan kata-kata kecil yang kotor terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah, fasayyidikumullah, maka Allah Azza wa Jalla akan menolongmu terhadap mereka. Allah Azza wa Jalla akan menangkapmu terhadap mereka. Maka berbahagialah wahai kaum muslimin, sebagaimana ayat ini turun di masa itu, pertolongan Allah Azza wa Jalla turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertolongan Allah menangkap turun kepada kaum muslimin ketika mereka tetap mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanah yang cukup wajib diketahui Allah. Bila kalian menolong Allah, yang menolong sama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was Sunnah. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan bih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah azka al-bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah salat, semoga nanti akan dirahmati Allah azza wa jalla. Ketahuilah bahwa para pencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Tunggu saja saatnya datang hukuman dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dalam beberapa ayatnya, yang ini merupakan janji dan kepastian dari Allah. Allah Azza wa Jalla akan melakukannya, entah itu di dunia atau di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah rahimakumullah, hukuman Allah Azza wa Jalla bila di dunia ini tidak terlihat oleh kita, mungkin saja Allah Azza wa Jalla menunda saatnya sampai Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman itu di akhirat kelak dengan hukuman yang berlipat ganda dari apa yang semestinya mereka terima di dunia. Semuanya itu mungkin saja terjadi jika Allah menghendaki, entah dengan hukuman yang mana Allah berkehendak. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya syani'aka, yakni aduwaka, musuhmu. Dalam tafsir yang lain, mubghidhaka, orang yang benci kepadamu, dzammaka, yang mencacatmu, wa muntaqitaka, yang mencela kamu. Huwa al-aktar, dialah orang yang terputus. Apa makna terputus? Ditafsirkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, al-maqtu' min kulli khair, yang terputus dari segala kebaikan. Begitu pula dalam tafsir Sa'd bin Mas'ud, al-munqati' 'anil khair, yang terputus dari kebaikan. Ikhwan fillah rahimahumullah, inilah balasan bagi mereka yang mencacat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Berbahagialah dengan ancaman Allah azza wa jalla, terputusnya kebaikan-kebaikan dari mereka dengan sebab menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah azza wa jalla berfirman, "Fadza bima tumar wa a'rid 'anil musyrikin." Inna kafainaka al-mustahzi'in. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyuarakan kebenaran yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia, dan berpaling dari kaum musyrikin yang berjudi dengan sikap-sikap permusuhan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Sesungguhnya kami akan mencukupimu dari orang-orang yang melakukan istihza, pengolok-olokan, pengejekan, pelecehan terhadap dirimu. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah azza wa jalla, perhatikan ayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebenaran punya resiko, resiko menghadapi musuh-musuh Islam dari kalangan musyrikin, resiko permusuhan baik secara fisik maupun non-fisik dari mereka. Namun Allah azza wa jalla menjadikan pertolongannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kafainaka al-mustahzi'in, sesungguhnya kami akan mencukupimu, menolongmu, membilangmu dari mereka orang-orang yang melakukan istihza, pengolok-olokan terhadap dirimu. Sebagai pelajaran, tadi disebutkan oleh para mufassirin dalam menafsirkan ayat ini, dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengolok-olok oleh mereka musyrikin yang jumlah mereka tentunya banyak, namun terutama terkait ayat ini sebagai ulama mengatakan ada 5 orang atau 7 orang, saat itu betul-betul Allah wujudkan pembelaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan orang-orang yang melakukan cemoohan itu, melakukan cemoohan-cemoohan itu terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu dari mereka yaitu Al-Walid bin Mughirah melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perilaku buruk tersebut. Maka malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kaifa tajidu hadza?" Apa yang kau dapati tentang orang ini? Bisa Allah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia seburuk-buruk hamba Allah. Hamba dalam arti pengertian umum, semua dari Allah, tapi dia sangat buruk. Kata dia menyebabkan kutidak, engkau telah disukupi darinya. Maka saat itu pula, dalam waktu yang singkat, tidak lama dari kejadian tersebut, maka menimpa Al-Walid percikan atau sempalan dari anak panahnya mengenai kakinya yang kemudian berakibat kematian. Kemudian di saat itu pula, lewat yang lain, dari para mustahdin, yaitu Al-'Arf bin Wa'il. Jibril pun bertanya dengan pertanyaan yang sama. Nabi kita pun menjawab dengan jawaban yang sama. Maka malaikat Jibril mengisyaratkan ke telapak kakinya atau ke bagian kakinya, dan dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Kufida, engkau akan dicukupi darinya." Maka dalam waktu yang singkat pula telah mengenai kaki Al-Hasim Wa'il duri yang menjadikan kakinya bengkak dan ia mati karenanya. Berikutnya Al-Aqmat Ibn Muttalib, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi kita Muhammad, dan Nabi mengatakan, "Abdusul, dia seorang hamba yang buruk." Maka diisyaratkan ke mata Al-Aqmat Ibn Muttalib. Seketika itu pula atau dalam waktu yang singkat, dia pun hanya buta dan mati setelah itu. Berikutnya Al-Aswad Ibn Abu Yaqub, malaikat ini bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan nanti kita pun menjawab dengan jawaban yang sama. Malaikat ini diberi mengatakan, "Kufida, engkau akan cukupi darinya." Wa asyara ila raqdih, dan malaikat ini mengisyaratkan ke perutnya. Maka perutnya menjadi membesar penuh dengan air, dan ia pun mati karenanya. Begitu pula hal ini menimpa Al-Harith bin Qais, di mana malaikat Jibril pun bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun menjawab, "Abdusuh, dia hamba yang buruk." Maka diisyaratkan kepada kepalanya, dan malaikat Jibril mengatakan, "Kufida, engkau akan dicukupi darinya." Dan tanpa palsuhu famata, maka kepalanya bengkak dan akhirnya mati. Ikrimah murid Ibn Abbas radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan, "Halakal mustahzi'una qabla Badr." Mereka orang-orang yang memabuk Nabi sudah mati sebelum terjadinya perang Badar. Qala Ibnu Sa'id, "Uhliku jami'an fi yawmin wa lailah." Ibnu Sa'id mengatakan mereka semua mati dalam waktu sehari malam. Nasallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla keselamatan. Jadi semuanya itu, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hamba istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu sebagai wujud kesetiaan kita kepada agama kita. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka tunggulah wahai orang-orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang saatnya Allah azza wa jalla memperlakukan kalian sebagaimana Allah memperlakukan orang-orang terdahulu. Demikian alhamdulillah. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimish shalah.